Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian tafsir ini. Kita sudah membicarakan surat Al-Hajj dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilussalihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah dari sutra. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-23 ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan hal yang lain. Kenapa? Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang azab-azab yang akan diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang kufar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam ayat yang 23 ini Allah membicarakan ahli surga. Ketika Allah membicarakan ahli surga, Allah menjelaskan di sini yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepada di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini tentunya ada dua persyaratan sebenarnya untuk masuk kepada surga Allah itu. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Kalau iman itu kaitannya dengan hati kita, ketekunan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan, sedangkan yang kedua wa amilus salihat dan tentang amal soleh itu adalah sebenarnya praktek ibadah, praktek kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah hadir di studio kita bersama Ustadz Perdana untuk mengkaji lebih panjang, lebih detail lagi tentang ayat ini. Kepada Ustadz kita persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Rijal. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam surah Al-Hajj ini di ayat ke-23 ini kita bertemu dengan keterangan redaksi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innallaha yudkhilul ladzina amanu. Allah yang memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Di ayat sebelumnya kita sudah juga bertemu, walaupun Allah hanya menjelaskan dalam bentuk paparan yang lebih singkat saja. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Dan ada ayat seterusnya itu. Jadi ada dua kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keterangan innallaha yudkhilul ladzina amanu. Pertanyaannya, ya, untuk apa Allah menjelaskan seperti ini? Tujuannya adalah untuk mempertegas, untuk sebagai keterangan yang memperjelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan garansi langsung kepada orang-orang yang beriman dan orang beramal saleh untuk masuk ke dalam surganya, ya. Jadi jangan takut karena Allah sendiri yang turun tangan, ya. Enggak usah khawatir kalau kita beriman dan beramal saleh, yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu garansinya sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu unlimited, ya. Bukan limited, bebas. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, kalau betul-betul Allah akan masukkan ke dalam surga. Tidak ada limited edition, tidak ada edisi terbatas, ya, berebut-rebut orang untuk membelinya karena edisinya terbatas, ya. Surga itu, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Tidak usah takut tidak dapat tempat di dalam surga walaupun hanya gelar tikar, tidak seperti itu. Karena surga itu seluas langit dan bumi, yang di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala akan dibangun istana-istana yang begitu sangat megah, ya. Jannatin tajri, ya. Ada kebun-kebun yang begitu sangat indah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, ada kemudian sungai-sungai yang beragam bentuk, ada sungai air air aqua, ya, air mineral, ada sungai yang airnya itu adalah air min labanin lam yataghayyar ta'muh, ya. Air susu yang tidak berubah rasanya. Ada di dalam surga itu sungai yang min khamril lazzatil lisyaribin, dari khamar yang tidak pernah memabukkan dan bahkan sangat nikmat, ya. Kalau tidak senang juga, ada air sungai itu yang isinya adalah min asalim musaffa, yaitu dari madu yang begitu sangat sangat pure, sangat bersih dan sangat indah sekali, nikmat sekali untuk dinikmati. Itu baru sungai saja. Ya, ada nanti istana-istana yang dibangun di dalam surga. Di dalam hadis Rasulullah, siapa yang berhasil untuk menikahkan orang lain, itu akan dibangun di dalam dibangun baginya istana di dalam surga. Nikahkan satu orang, dibangun satu istana. Kalau bisa kita jadi mak comblang menikahkan orang lain, ya, tapi untuk yang positif, maka akan banyak sekali kita dibangunkan istana-istana di dalam surga, ya. Siapa yang memberikan? Allah yang langsung memberikan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gundah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan garansi untuk itu. Kalau di dalam banyak ayat Allah selalu memakai redaksi walladzina amanu wa amilus shalihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal saleh kami ampuni dosanya. Wallazina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain, tetapi di dalam surah Al-Hajj ini dua kali Allah memberikan penjelasan yang begitu sangat tegas kepada kita, sekaligus sebagai sebuah garansi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Jadi untuk apa lagi kita meragukannya? Kalau Allah sendiri sudah mengatakan ini, sudah tidak cukupkah ketika Allah di dalam ayat sebelumnya sudah menggambarkan kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang ikhtasamu, orang-orang yang menentang Tuhannya, orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Tuhannya, yang mereka itu hanya akan mendapatkan azab, ya, yusabbu min fawqihim, disiram air panas, dicambuk, ya, berusaha untuk lari dari neraka tapi tidak akan pernah bisa, ya. Sudah tidak cukupkah itu bagi kita untuk kita rasakan sebagai suatu hal yang mampu membuat kita semakin dekat kepada Allah? Maka Allah tambahkan penjelasannya, innallaha yudkhilul ladzina amanu, benar-benar sejuk, ser, ibarat kalau kita minum air dingin betul-betul masuk ke tenggorokan dan begitu sangat menyejukkan. Kalau ini ser, masuk ke dalam kalbu dan membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya, oh iya, indah sekali ayat ini. Ya, apa yang perlu diragukan kalau Sang Maha Kuasa yang tidak pernah mengingkari janjinya sudah memberikan janjinya kepada kita. Tinggal bagaimana kita memahami janji Allah Subhanahu wa taala ini. Tinggal kita berusaha untuk yakin seyakin-yakinnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihati. Ya, jannatin tajri min tahtial anhar. Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Ya. Rasanya sudah habis kata-kata yang bisa diucapkan, sudah tidak ada lagi yang bisa diungkapkan kalau ternyata kita masih juga menjadi orang-orang yang tidak percaya terhadap hal ini. Karena Allah sudah berjanji, Allah sudah memberikan garansi, dan Allah sudah menyatakan dengan jelas. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak mau untuk menerima tawaran Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman, beramal saleh sehingga layak menjadi ahli surga, maka tidak ada satu kalimat pun yang bisa untuk mengungkapkan lebih daripada ini. Saya kira itu, Ustaz Rizal. Oke, Subhanallah. Subhanallah. Tentang ayat ini lagi kita jelaskan tentang Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala, yang di sana mengalir sungai-sungai. Kemudian di sana mereka juga diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka berasal dari sutra dan terbuat dari sutra. Ini sebenarnya juga adalah rangsangan kepada kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perhiasan-perhiasan nanti yang akan kita dapatkan di sisi Allah, gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian-pakaian mereka dari sutra. Kalau kita lihat, inilah beberapa keinginan-keinginan kita di dunia. Kita ingin emas, kita ingin mutiara, kita ingin pakaian yang bagus. Tapi insya Allah nanti itu juga akan kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian tafsir kita pada hari ini, semoga bermanfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.